indahnya cinta bersamamu membuat aku terlena hanyut dalam asmara. Namun semua enggaklah cerita tak pernah bisa jadi nyata. Cinta adalah kondisi di mana kebahagiaan itu ditemukan. Dan aku sangat bersyukur Tuhan telah pertemukan kita. Bertemu denganmu adalah takdir yang tak pernah kita tahu. Hari ini sampai esok, aku akan memilihmu sebagai pasanganku. Thank you. satu rasa cinta yang ku punya di dalam dada. Lantas kau bisa berkata kau kan bahagia. Lantas kau bisa percaya dengan mudahnya. Inilah diriku yang kini untukmu. Harusnya kau tahu kasihku yang aku punya berjuta rasa cinta. Bagaimana esok, ku tak ingin menang. kau perasaan ini. Yang ku tahu hari ini ku mencintaimu. Yang ku tahu ku sangat menyayangimu. menjalin hubungan asmara cinta. Meski kini engkau bersama dirinya, biarlah ku simpan dengan air mata. Besarlah harapku bersama dirimu, membangun mahligai di tenda biru. Namun apa daya, semua hanya bisu. Diriku mengira kita akan bersatu. Bagaikan tertusuk duri, kulalui semua masa sulit ini. Ku ikhlaskan dirimu yang telah pergi. Ketabahan hati dalam tinggalkan diriku yang menyayangimu. Ku hanya bisa berdoa untukmu, semoga kau bahagia selalu. sakit, sinaran silaukan aku dari pandangan. Ku tahu engkau putra raja, sedang ku hanya insan biasa. Tak mungkin istana akan ku janjikan, sedangkan hey. sehingga tidak berpaling setia mendustakan cinta. Terima kasih. hatimu ada rasa untukku. Aku pun juga tak pernah merasa dirimu bilang cinta. Bisa untuk dipaksa. luka, di mata tak ada jejak cinta. Bagai diterik mentari, hujan datang tiba-tiba. Keputusanmu memilih si dia membuat aku kecewa. Maksud hati, maaf cintamu tak ku sadari. Tiada kini harapan lagi, sampai mati aku sendiri. Jangan, jangan kau patah hati, jodoh hanya Tuhan yang tahu pasti. Ini sebab gerhana cinta. Tinggallah aku yang menang.